الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد telah disebutkan dalam beberapa majelis yang lalu bahwa di antara nikmat Allah yang besar kepada seorang hamba adalah ketika Allah berikan kepadanya at-taufiq, petunjuk, bimbingan untuk bersikap ilmiah, adil, sportif dalam menyikapi setiap permasalahan terkhusus di masa fitnah. Wahada aziz, yang seperti ini nadir, illa man rahim rabbuh, sedikit jumlahnya, kecuali orang yang memang Allah rahmati untuk selamat dan kemudian bisa dapat bersikap ilmiah, adil, sportif. Itu yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan engkau berkata atau juga bersikap sesuatu yang engkau tidak punya dasar ilmu, tidak punya dasar dalil, hujjah, bayyinah. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat nanti, dimintai pertanggungjawaban oleh Rabbul Alamin, Allah yang memberikan pendengaran, penglihatan dan hati, al-fuad. Begitu juga Allah Tabaraka wa Taala mengatakan, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Wa qawluhu jalla wa ala wa idza qultum fa'dilu. Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum, suatu komunitas mendorong kalian untuk berbuat tidak adil, berbuat tidak sportif, berbuat tidak ilmiah, berbuat jahat. Jangan. Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum, suatu pribadi termasuk. Dan ini mahal ayuhal ikhwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada ana pribadi dan antum semuanya, wassalafiyin, tullab wal masyayikh, untuk selalu bersikap ilmiah, adil dan sportif. Di masa al-fitan, di masa munculnya fitnah, semakin sulit. Enggak bisa diterka sekarang seseorang. Semakin sulit. Kebencian itu membuat dia tidak lagi berjalan di atas ketentuan-ketentuan ilmu. Kebencian kepada seseorang, ambisi dan emosi mendorong seseorang untuk keluar dari kaidah-kaidah dan usul, prinsip-prinsip dasar syariat ini. Kalau sudah seseorang seperti itu, artinya dengan kata lain dia mengikuti hawa nafsu. Kalau sudah mengikuti hawa nafsu, maka Allah menyatakan di dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, afatakunu anta alaihi wakila. Tidak kau perhatikan wahai Muhammad kondisi seseorang yang cenderung mengikuti atau menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang dia ikuti, dia panuti, dia jadikan sebagai ilah, matbu'. Apakah engkau bisa menjamin hidayah, menjadi perwakilan hidayah untuk orang ini? Engkau nabi, uhiya ilaih, nabi, rasul yang diberi wahyu. Allah mengatakan enggak mampu kamu. Dalam ayat lain Allah menyatakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidak kau perhatikan kondisi orang yang mengedepankan hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai panutan di atas al-haq, dan kemudian Allah sesatkan dia di atas ilmu. Allah segel pendengaran dia dan hati dia. Mendengar nasihat, mendengar dalil, tapi subhanallah, pendengaran itu tidak membawa efek yang positif terhadap kalbunya untuk kemudian sadar, merenungi perkara dengan tenang, ilmiah. Membaca dia, tapi ja'alahu 'ala basarihi ghisyawah, Allah jadikan di hadapan pandangan dia itu tabir penutup, sekat penutup. Baca dia pinter, fasih. Pinter dia. Enggak salah nahwu dan sarafnya. Tapi subhanallah, qiraah dia itu enggak bisa membawa efek positif kepada kalbunya. Apa sebabnya? Ittiba' al-hawa. Mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu bisa hasad. Melihat saudaranya Allah beri nikmat, kepandaian, kelebihan, nikmat didengar nasihatnya, diikuti arahan-arahannya, hasad di hati. Kenapa si fulan yang dipilih, kenapa si fulan yang didatangin, kenapa si fulan yang lebih didengar, hasad di dalam hati. Ini hawa nafsu. Emosi. Hawa nafsu. Merasa lebih, bisa lebih ilmunya, merasa lebih nasabnya, merasa lebih seniornya, merasa lebih banyak kawannya, merasa lebih karena masyayikhnya lebih banyak. Banyak perasaan merasa lebih, merasa lebih, merasa lebih. Ini hawa nafsu. Banyak tazkiyah yang dia dapat. Ini semua ittiba'ul hawa. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kita ingat kembali beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas tentang hukum al-qadzf. Hukum al-qadzf. Apa itu al-qadzf? Al-qadzf itu rami al-mu'min awil mu'mina bifahishati zina awil liwat. Menuduh seorang muslim, mu'min atau mu'minah dengan tuduhan zina atau liwat, itu qadzf. Tanpa mendatangkan bukti-bukti yang dituntut dan saksi-saksi yang dituntut oleh syariat ini. Fitnah ini yang sekarang sering disebut dengan fitnah as-sa'afiqah. Membuat tidak sedikit dari talabatul ilm, bahkan sebagian yang telah digelari dengan gelar-gelar masyayikh, disyekhkan, diulamakan. Semoga Allah lindungi ana dan antum ayuhal ikhwah. Masalah bukan masalah ilmu ternyata. Masalah adalah masalah taufik. Ilmu adalah salah satu media, salah satu wasilah. Tapi bukan satu-satunya wasilah. Yang tertinggi, terpenting adalah at-taufiq minallah tabaraka wa ta'ala. Ini yang membuat kita takut. Kita khawatir dari waktu ke waktu, dari ujian ke ujian, dari kasus ke kasus berikutnya. Hafal ayatnya yang mengharamkan tentang al-qadzf. Hafal dalilnya yang diriwayatkan oleh a'immatul hadis, antara lain hadis Abi Hurairah al-muttafaq alaih, ijtanibu as-sab' al-mubiqat. Qulna ma hunna ya Rasulullah? Jauhilah oleh kalian, ijtanibu, bukan utruku, tapi ijtanibu. 7 dosa besar yang menghancurkan, membinasakan. Disebutkan yang pertama asyirk billah, kemudian as-sihir, kemudian dan yang disebutkan yang ketujuh adalah qadzf al-mu'minat al-ghafilat al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Qadzf. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Dalil-dalil sudah dipelajari, bahkan mungkin di antara mereka ada yang mensyarah di dars. Tapi at-tawfiq minallah tabaraka wa ta'ala la yu'adiluhu syai', enggak ada tandingannya. Kasus yang bermula dari masalah Syekh Arafat Al-Muhammadi. Beliau, semoga Allah memberikan kepada beliau taufiq dan Allah jauhkan darinya fitan, Allah beri thabat kepadanya di atas salafiyah. Syekh Arafat manusia, jika ada kesalahan, hat, silakan sampaikan kepada alimul ummah. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Tapi bukan dengan cara seperti ini, ternyata melebar, melebar, tabrak sana, tabrak sini. Salah satu yang terkenai getah permasalahan ini oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi, semoga Allah melindunginya dari fitnah, semoga Allah mengembalikannya kepada al-haq dan keadilan dan sportivitas. Tetap kita menginginkan kebaikan untuk beliau sebagaimana kita menginginkannya untuk diri kita semua. Adalah salah satu ikhwah akh salafi dari negeri Belanda. Saya enggak ingin menyebutkan nama atau kunyahnya karena ini terkait salah satu aib dan aurahnya. Akhun salafi punya andil juga di dalam dakwah, terlepas sejauh mana andil itu. Kalau masalah dia bersalah atau tidak, layaknya manusia, semua orang bisa bersalah. Yang lebih berilmu dan lebih bertakwa darinya jatuh dalam kesalahan. Tetapi beliau, hamba Allah ini, sebut saja dengan sebutan Abdullah, hamba Allah ini yang pada awalnya oleh Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah min kulli su'in wa makruh dijadikan beritanya sebagai dasar. Berita hamba Allah ini tadi dari negeri Belanda ini dijadikan dasar untuk menyerang Syekh Arafat, bahwa salah satu artikel atau salah satu risalah yang sempat ditulis terkait suatu permasalahan ini, di belakang risalah itu adalah Arafat Al-Muhammadi. Syekh Muhammad menjazmkan bahwa di belakang risalah ini Arafat Al-Muhammadi. Dasar yang paling beliau pegang adalah berita dari hamba Allah yang satu ini. Semoga Allah juga menjauhkannya dari fitnah. Bahwa si fulan ini, hamba Allah ini, kata Syekh Muhammad, datang menemui aku, berjalan sampai ke depan pintu rumahku, dan dia bersaksi memberitakan kepadaku di depan pintu rumahku sambil dia meneteskan air mata bahwa di belakang surat itu adalah Arafat. Maka silakan kalian memandang si fulan ini, hamba Allah ini, sebagai orang yang jujur atau bukan. Berarti Syekh Muhammad telah memposisikan orang ini sebagai orang yang jujur, yang dijadikan dasar beritanya benar dan boleh untuk dijadikan landasan beritanya untuk memvonis sebuah permasalahan besar. Terbukti dijadikan saksi, dijadikan sebagai landasan beritanya, telah memberitakan kepadaku si hamba Allah ini tadi. Sudah, subhanallah, di luar dugaan beliau, akhuna ini, hamba Allah dari negeri Belanda ini, menulis persaksian yang beliau bersumpah, wallahi wabillahi watallahi, ana belum pernah memberitakan ini kepada Syekh Muhammad. Sami'tum? Hadal akh, akhun salafi, mengatakan setelah tersebarnya omongan Syekh Muhammad tentang permasalahan ini, bahwa bersumpah, wallahi wabillahi watallahi, ana tidak pernah memberitakan itu kepada Syekh Muhammad. Antum sebagai talabatul ilm bingung kan melihat keadaan ini? Bingung kan? Ini seorang syekh mengatakan demikian, dan ini seorang akh salafi yang dijadikan beritanya sebagai dasar untuk memvonis sebuah permasalahan penting, menafikan itu dengan sumpah mughallaba, sumpah wallahi wabillahi watallahi. Seorang muslim tentunya akan mengatakan, ya sudah, kalau itu ana cabut, ana enggak menjadikan berita antum sebagai dasar, ya sudah. Atau maksimalnya lah, Syekh Muhammad mengatakan fulan kadzab, sebut saja fulan kadzab. Tapi dia sudah bersumpah. Kalau Syekh Muhammad tidak bisa mendatangkan saksi, ya, maka cukup sumpah hamba Allah ini diterima. Cukup sumpah hamba Allah ini diterima. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wa 'alal munkiri yamin, kata Nabi. Seorang yang mengklaim suatu permasalahan wajib mendatangkan bayyina, bukti, data. Kalau dia tidak bisa, maka terhadap pihak yang mengingkarinya bersumpah. Selesai. Ketika ditanya Nabi alaihissalam, ya Rasulullah, si fulan ini enggak peduli terhadap sumpahnya, dia bisa bersumpah sembarangan. Qala malaka illa yaminu. Kamu enggak bisa menerima apa-apa kecuali sumpahnya orang ini. Dilaporkan oleh orang ini. Orang ini enggak takut kepada Allah, enggak bertakwa, seenaknya bersumpah. Apa kata Nabi? Malaka illa yaminu. Kamu enggak bisa bersikap apa-apa, enggak dapat apa-apa kecuali sumpahnya orang ini. Selesai. Sudah. Menyebut nama Allah, wallah. Selesai. Ternyata permasalahan tidak sampai di sini. Dalam muhadarah beliau, muhadarah Syekh Muhammad, unduru ya talabatul ilm, was'alu rabbakum at-tawfiq, is'aluhu at-tawfiq lil'amali bil'ilm. Taufik untuk kita bisa beramal dengan ilmu yang kita pelajari yang sedikit ini. Dalam muhadarah yang berjudul Ana li Muhammad bin Hadi ayyakhruja min sumatihi, Sudah saatnya bagi Muhammad bin Hadi untuk keluar lagi dari sikap diamnya. Maksudnya sekarang mau berbicara. Judul ini pun gak sesuai dengan kenyataan. Karena Syekh Muhammad sudah berbicara lama sebelum muhadharah itu. Sudah mentahdzir Syekh Arafat dan tersebar ke berbagai penjuru negeri di dunia ini. Judul ini pun sebenarnya gak sesuai dengan apa? Realitanya. Realitanya tuh kalau diem, sama sekali gak bicara, ditanya, Syekh masalah ini gimana? Sudahlah antum sibuk dengan thalabul ilmi, sibuk dengan belajar, sibuk dengan dakwah. Ya Syekh ini masalah. Sudahlah jaga ukhuwah diantara kalian, jangan berselisih. Seperti Syekh Rabi. Kasus Fadil Harbi, kasus Abul Hasan, kasus Barakallahu Fikum, Alil Halabi, kasus Yahya Al-Hajuri. Diam Syekh. Nasihatin tenang, jangan ribut, jaga ukhuwah, pentingkan thalabul ilmi. Ya Syekh, dari berbagai negeri. Tetap jawabannya Syekh. Pantas Syekh Rabi mengatakan, "Ana li Rabi' bin Hadi an yakhruja min sumatihi." Pantas. Tapi Syekh Muhammad tidak demikian. Terlepas dari judul ini yang tidak sesuai dengan realitanya, kenyataannya dalam muhadharah ini beliau menyerang berbagai pihak dengan caci makian ya, yang sampai sekarang ini telah sampai berita kepada saya bahwa beberapa pihak itu telah melaporkan kepada pemerintahan Saudi Arabia untuk diangkat permasalahan ini di mahkamah, di pengadilan. Dan sudah mulai berjalan sekarang katanya. Wallahu alam sejauh mana, tapi demikian berita sampai kepada saya bahwa sudah mulai ditangani oleh polisi dan akan dilanjutkan sampai ke mahkamah. Semoga dalam majlis berikutnya salah satu rangkaian ini akan berjudul Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, antara beliau dengan janji. Besar ya judulnya, antara beliau dengan janji. Kita biarkan ini sampai pada waktunya. Ternyata dalam muhadharah tersebut beliau mengatakan tentang akhuna Abdullah atau hamba Allah ini tadi, ucapan-ucapan yang melanggar syariat Islam setidaknya dalam dua perkara besar. Setidaknya dalam dua perkara besar. Pertama, wujub sitrul aurah. Ini ada bab dalam buku-buku kitab-kitab karya ulama. Kewajiban menutupi aurat atau aib seorang muslim. Oh enggak, maksud saya itu nasihat. Al-Imam Ibnu Rajab punya pembahasan penting tentang perbedaan bainan nasihati wal fadhihah. Perbedaan antara sebuah nasihat, bagaimana sih ciri-ciri nasihat untuk seseorang, dengan perbuatan al-fadhihah. Fadhihah itu membongkar aib. Kapan dikategorikan ini adalah upaya nasihat dan kapan dikategorikan justru dia adalah fadhihah, membongkar aib saudaranya. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah punya pembahasan penting itu dibaca baina thalabatil ilm. Dan Syekh Muhammad bin Hadi sendiri telah saya dengar langsung sebuah rekaman beberapa bulan yang lalu, entah ini muhadharah kapan, tapi saya mendengarnya beberapa bulan yang lalu, rekaman tersebut berbicara tentang perbedaan nasihat dengan fadhihah. Ya laita Syekh Muhammad hafizahullah ya'mal bima qala. Benar-benar beramal dengan apa yang dikatakannya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ampuni kami ya Allah ketika kami berbuat menyelisih ilmu yang bermanfaat. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Ternyata urusannya semakin melebar. Hadal akh Al-Hulandi menerima getahnya. Dari sikap-sikap Syekh Muhammad yang sudah keluar dari konteks nasihat. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, menukil pernyataan Al-Imam Al-Fudail bin Iyad, qala al-mu'min yastur wa yansah wal fajir yahtak wa yu'ayyir. Seorang mukmin di antara sikap mulia padanya adalah menutupi aib saudaranya dan menasehati. Namanya menutup aib ya, dalam menasehati, bukan di majlis ya akhi. Telepon, datangin, panggil, kasih surat, kirim utusan, orang yang amin, yang terpercaya. Itu mukmin kata Imam Fudail bin Iyad. Wal fajir, seorang yang fajir adalah yahdak wa yu'ayyir, membongkar aib dan mencela. Allahumma ja'alni wa jami' talabatil ilm wa Syekh Muhammadan ibn Hadi al-Madkhali minal mu'minin wa nas'alullah an la yaj'alana jami'an minal fajirin. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Dalam majlis tersebut, di majlis di Masjid Badri Al-Utaibi di Madinah, tidak jauh dari rumah beliau, Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullahu taala menyatakan tentang saudara kita ini, hamba Allah tersebut, dengan ucapan ya ahir, ya fajir, ya sahibal hanat wal khammarat. Subhanallah, di masjid, ya sahib al-hanat, al-hanat wal-khammarat adalah tempat atau kedai-kedai penjual khamar. Barakallahu fikum, yang di sana isinya para pemabuk. Hada hamba Allah oleh Syekh Muhammad dipanggil dengan sebutan ini, ya sahib al-hanat wal khammarat, di masjid. Ada yang mau di antara antum? Seandainya benar ada, wal iyadu billah, nas'alullah lana wa lakum al-afiyah, ada di antara antum yang pernah minum khamar, pernah masuk ke kedai-kedai khamar, kemudian di tahun entah ke-7, tahun ke-10 atau ke-13, 13 tahun yang lalu atau lebih atau kurang, kemudian di depan, di pasar, jangankan di masjid, di pasar, antum disebut, ya fulan, ya sahib al-hanat wal khammarat, mau? Hakadzal mu'min? La, ini bukan akhlak seorang mu'min. Apa tujuan antum? Menasehatin dia? Bukan gitu caranya. Atau antum ingin membongkar aibnya? Haram hukumnya. Apalagi dia telah meninggalkan perbuatan tersebut, apalagi dia melakukannya ini dulu dan dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ucapan ya ahir. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kalimat ini benar-benar sebuah ucapan yang membikin berdirinya bulu kuduk manusia dan berkeringatnya kening-kening kaum mukminin. Namun yang terpenting dalam hal ini, saya mengajak diri saya dan semua talaba dan semua ikhwan dan mereka-mereka yang masih berasabiyah kepada Syekh Muhammad untuk bersikap jernih, ilmiah, sportif. Wallahi ya akhi, siapapun termasuk Syekh Muhammad tidak mampu berbuat apa-apa untuk kalian di akhirat nanti. Ittabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wara'u al'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Di hari di mana orang-orang yang diikuti, diasobiahi, ditaklidi, diikutin tanpa dalil, akan berlepas diri di akhirat nanti dari para pengikut. Di saat itu sudah tidak ada lagi hubungan apapun masing-masing. Di saat itu berlepas diri. Pihak-pihak yang diikutin, dibela dengan taklid dan asobiah, mengatakan saya tidak tahu urusan kalian, terserah kalian. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Mari kita lihat dalam kacamata Islam Al-Quran was sunnah. Wahai saudara-saudaraku, nilai, katakan ini hak ataukah batil. Ucapan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Hadi, itu adalah hak ataukah batil? Itu dulu. Ucapannya ya akhir. Untuk membantu semua pihak ini, mari kita ikuti ucapan al-imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Insaf. Mawardi adalah salah satu ulama fikih dalam madhab Hanbali. Beliau mengatakan faslun, pembahasan tentang wa alfadhul qadhfi tanqasimu ila sarihin wa kinayah. Lafat-lafat al-qadhf terbagi menjadi dua jenis. Ini pelajaran fikih yang nanti dipakai oleh para hakim dan qadhi di mahkamah-mahkamah. Terbagi menjadi dua, sarih wa kinayah. Tegas, jelas, gamblang, itu adalah qadhf, adalah tuduhan. Yang kedua, kinayah. Kinayah itu kata andaian, tidak terang-terangan, tidak tegas sebagai tuduhan, tapi mengandung makna qadhf. Fassarih qauluhu, di antara contoh ucapan qadhf yang sarih, tegas, jelas adalah qauluhu ya zani ya ahir. Wahai sang zani atau wahai ahir. Nah, ini ucapan beliau dalam kitab Al-Insaf. Nah, thanian, yang kedua, qala faqihul hanabilal mutaakhiri minal mutaakhirin Mansur al-Bahuti, al-Hafidh al-Faqih Mansur al-Bahuti, salah satu faqih Hanbali, dalam kitab Ar-Rawdul Murabba', beliau mengatakan wasarihul qadhf, dan contoh qadhf yang sarih, tegas, jelas, enggak bisa ditakwil-takwil, itu maksudnya sarih. Enggak bisa ditakwil-takwil. Kalau Anda mengucapkan ini qadhf, enggak bisa Anda mengatakan maksud saya, enggak bisa. Itu maknanya sarih. Qala qawlu ya zani ya luti wa nahwihi kaya ahir au qad zanaiti au zana farjuka. Mas'alullah salamah lana wa lidhurriyatina jami'an min hadhil fawahish. Seperti ucapan seseorang wahai zani, wahai luti dan yang semisalnya, dan juga ucapan ya ahir, atau ucapan Anda engkau wahai wanita telah berzina atau telah berzina kemaluanmu. Ini sudah enggak bisa ditakwil-takwil, sharih. Demikian diucapkan oleh Al-Hafidh Mansur Al-Bahuti rahimahullah ta'ala. Setelah sebelumnya dalam kitab Barakallahu Fikum Al-Insaf disebutkan oleh Imam Al-Murdawi rahimahullah ta'ala. Qala, dan bisa dilihat permasalahan ini dalam karya Syamsuddin Ibn Muflih, murid Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, dan juga Burhanuddin Ibn Muflih ya, rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Al-Mubdi'. Ini semua adalah ulama Hanabilah. Kenapa yang disebutkan di sini adalah ulama Hanabilah? Karena ini penting, Syekh Muhammad hidup di sebuah negeri yang mazhab negaranya adalah mazhab Hambali. Wa'illa sebenarnya dari ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi terdapat yang semisal ini juga. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga Ibnu Abdul Bar. Beliau bermazhab apa? Maliki. Dalam kitabnya At-Tamhid, beliau mengatakan rahimahullah, al-ahir az-zani. Makna al-ahir adalah sama dengan az-zani. Wal-uhur az-zina. Uhur itu adalah perbuatan zina. Wa hadha ma'ruf, kata Ibnu Abdul Bar, inda jama'atin min ahli al-ilm. Fa ahli al-fiqh la yakhtalifuna fi dhalik. Ini makna al-uhur adalah az-zina atau al-ahir adalah zani, kata Ibnu Abdul Bar, ma'ruf dalam kalangan ahlul ilm, ya, dan ahlul fiqh, mereka tidak berselisih pandang dalam menilai makna ini. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kalau kita tahu hal ini, mungkin ada yang mengatakan bahwa ayat yang dalam surat An-Nur yang menyebutkan tabaraka wa ta'ala walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh al-muhsanat, al-muhsanat adalah para wanita-wanita yang bersih, yang sudah muhsanah, apakah ini berlaku juga hukum ini untuk yang menuduh kaum pria, ataukah khusus hanya tuduhan untuk kaum wanita yang akan tergolong sebagai dosa besar? Qala al-allamah al-mufassir Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahimahullah dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, qala ajma'a jami'ul muslimina ala anna qadhf adh-dhukur lidh-dhukur aw al-inath lil-inath aw al-inath lidh-dhukur la farqa bainahu wa baina wabaina, na'am, la farqa bainahu. Bahwasanya telah bersepakat jami'ul muslimin, kata Imam Asy-Syinqiti rahimahullah, bahwasanya tuduhan seorang pria kepada pria lainnya, atau wanita terhadap wanita lainnya, atau seorang wanita terhadap pria, tidak ada bedanya, semua hukumnya sama. Nassat alaihil ayah. Na'am. La farqa bainahu wa bainama nassat alaihi al-ayah. Enggak ada beda ini semua dengan yang disebutkan di dalam ayat. Min qadhfi adh-dhukur lil inas. Tuduhan seorang pria kepada wanita-wanita yang muhsanah. Lil jazm binafyil farik bainal jami'. Karena tegasnya perbedaan atau menafikan perbedaan antara yang ini dengan yang itu, kata al-Imam Al-Mufassir Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti rahimahullahu ta'ala. Pertanyaan berikutnya, apakah tuduhan ini hanya berlaku dan dikatakan qadhf dan akan terkenai hukuman sebagaimana akan disebutkan apabila yang dituduh adalah seorang mukmin atau mukminah yang saleh atau salihah? Berarti kalau fasik atau fajir boleh dilakukan qadhf kepadanya. Demikian akan dijawab hal ini oleh Al-Hafidh Ibn Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Muhalla. Qala la khilaf fi anna qadhif al-fasiq yalzamuhu al-haddu ka qadhif al-fadil wala farq. Tidak ada khilaf, yakni di kalangan ulama dan ahli fikih, bahwasanya orang yang menuduh seorang fasik berbuat zina atau yang semisalnya liwat terkenai pula hukuman cambuk seperti, sama seperti seorang penuduh yang menuduh seorang mukmin yang fadil. Enggak ada beda. Jangan mentang-mentang karena si fulan ini fasik, kemudian seenaknya kita mengatakan hadza fulan zani. Begitu Anda mengucapkan fulan hadza zani, langsung berlaku hukum arba'atu syuhada. Ya akhi, mana? Empat saksi. Enggak bisa, cambuk 80 kali cambukan. Tidak boleh lagi diterima persaksian kamu selama-lamanya. Dan kamu termasuk orang-orang fasik. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Demikian pembahasan kita di malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Namun jangan lupa terus berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Minta kepadanya taufik. Taufik untuk bisa beramal dengan ilmu yang sedikit yang kita miliki ini. Barakallahu fikum dalam setiap kondisi. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.